Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri Mahat Al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kita masuk pada Al-Ahkam Al-Wada'iyah, hukum wada'i. Al-Ahkam Al-Wada'iyah adalah hukum yang wada'ahu syari' min amaratin. Ya, apa yang diletakkan oleh syariat min amaratin berupa tanda-tanda. Lithubut untuk adanya satu amal au intifa atau tidak adanya satu amal, nufud terlaksannya dan sahnya amal atau ilgha atau dianggap sia-sianya satu amal. Di catatan kaki tiga disampaikan bahasanya hukum wada'i adalah khitabullahi ta'ala, seruan dari Allah Ta'ala, berarti dalil Al-Quran atau hadis Al-Muta'alik yang berkenaan dengan dijadikannya sesuatu sebagai sebab bagi yang lain, syarat atau faktor penghalang. Nah, hal-hal ini disebut dengan hukum wada'i, sumya bidzalika dinamakan seperti itu karena syariat wada'a yang meletakkan sejumlah perkara, yang perkara ini disebut sebab atau syarat atau mawani faktor penghalang, yang diketahui ketika adanya hal-hal tersebut diketahilah hukum syar'i nafian au itsbatan, adanya atau tidak adanya atau adanya. Lakana tu min hadi antara ahkam wada'iyah adalah as-sihhatu wal fasad, sah dan batal. Dalam bahasa Arab, sahih atau sah itu maknanya adalah terbebas dari penyakit. Sedangkan secara istilah adalah matartabat atharu fi'lihi, yang tartabat membuahkan adalah perkara yang membuahkan dampak perbuatannya, baik itu ibadah ataupun transaksi. Maka ibadah yang sah adalah ibadah yang mabari'at bidhimmah, menggugurkan kewajiban, wasaqotabi'at tolab, dan gugur dengannya tuntutan atau perintah. Di catatan kaki, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sahihu minal ibadat, ibadah yang sah adalah ibadah yang dianggap oleh syariat dan diterima oleh syariat. Wahada layu'lamu, dan ini tidaklah diketahui kecuali ada pemberitaan dari syariat tentang sahnya ibadah tersebut, atau ibadah tersebut mencocoki perintah syariat. Sehingga as-sahih ibadah yang sah adalah ma sahidalahu bisihah, ibadah yang diakui keabsahannya oleh syariat, atau ulima diketahui bahasanya ibadah tersebut mencocoki perintah syariat, atau kana mumathilan, ibadah tersebut semisal dengan ibadah yang diakui sahnya oleh syariat. Fayakunu hukmul mithli mithlahu, maka hukum sesuatu yang semisal adalah semisal itu juga. Maka ada tiga hal, tiga tolak ukur yang disimpulkan oleh Ibnul Qayyim tentang sahnya satu ibadah. Yang pertama, syariat menegaskan itulah ibadah yang sah, atau yang kedua, realita menunjukkan bahwasannya ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga adalah sejumlah ibadah yang kita bisa kita katakan mirip dan mendekati dua kriteria di atas. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah yang sah. Maka kembali ke matan, maka ibadah yang sah tadi disampaikan ma bari'at bi adzimmah, yang menggugurkan kewajiban. Ini faedah sah untuk ibadah-ibadah yang wajib. Bari'at bi dzimmah. Wa saqata bi at-talab, ini adalah faedah sahnya ibadah untuk ibadah yang hukumnya sunnah. Maka ketika ibadah yang hukumnya sunnah itu sah, saqata bi at-talab, perintah untuk mengerjakannya sudah gugur. Misalnya sholat duha, orang yang mengerjakan sholat duha dengan sah, kita katakan saqata bihi at-talabu, perintah untuk mengerjakan sholat duha, yaitu perintah anjuran yang datang dari syariat kepadanya untuk melaksanakan sholat duha telah gugur, karena dia telah melaksanakan sholat duha dengan sah. Kemudian wasahih minal uqud, transaksi yang sah adalah transaksi yang tartaba atharuhu, yang terwujud dampaknya ala wujudihi, dengan keberadaan akad tersebut. Semacam tarattubil milqi, berdampaknya kepemilikan dalam transaksi jual beli misalnya. Maka transaksi jual beli yang sah itu berdampak adanya kepemilikan. Kita beli barang, transaksinya sah, maka barang itu jadi milik kita. Dan sesuatu itu tidaklah sah kecuali dengan lengkapnya syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Dan di antara faktor penghalang adalah pembatal. Contohnya dalam ibadah, ketika seorang mengerjakan sholat pada waktunya, lengkap semua syaratnya, rukun dan kewajibannya. Contoh dalam transaksi, seorang mengadakan transaksi jual beli tamata surutihi, yang telah lengkap syarat-syaratnya, yang telah diketahui, ditambah tidak adanya faktor penghalang. Fa'in fukida, jika tidak ada satu saja dari syarat, satu syarat atau dijumpai satu faktor penghalang, imtana'at as-sihhatu, maka tercegahlah keabsahan. Contoh hilangnya syarat dalam ibadah, seorang sholat tanpa tohara, sholat dalam kondisi hadas. Contoh hilangnya syarat dalam akad, seorang menjual barang yang tidak dia miliki. Padahal di antara syarat sah jual beli, yang dia jual adalah barang yang jadi miliknya, dia pemilik atau pengganti pemilik. Contoh adanya faktor penghalang dalam ibadah, seorang mengerjakan sholat sunnah mutlak fi waktin nahyi, di waktu yang terlarang. Apa itu nafilah mutlak? Catatan kaki adalah ghairu muqayyad bisababin, yang tidak terikat dengan satu sebab. Contoh nafilah yang terikat dengan sebab, contohnya adalah sholat duha, sholat tahiyatul masjid dan semacam itu. Kemudian contoh, kembali ke atas, contoh wujudul mani, adanya faktor penghalang dalam transaksi. Ayabi'a man talzamuhu jumu'atu, orang yang berkewajiban sholat Jumat menjual sesuatu, menjual satu barang setelah terdengarnya adzan kedua, Setelah terdengarnya adzan yang kedua, dan yang dimaksud ini dengan tolak ukur keadaan sholat Jumatnya sebagaimana sholat Jumat di masa Utsman. Dan yang dimaksud dengan adzan yang kedua adalah adzan setelah khatib naik ke mimbar. Ala wajhin la yubahu, dan transaksinya itu adalah dalam bentuk yang tidak dibolehkan. Karena setelah adzan di mana khatib naik mimbar, maka boleh jadi ada bentuk jual beli yang diperbolehkan, semisal jual beli yang terpaksa. Jual beli yang terpaksa untuk bisa pergi sholat Jumat, maka orang tersebut tidak punya kain. Tidak punya kain untuk pergi sholat Jumat, telah terdengar adzan, maka bolehkah baginya beli sarung yang akan dipakai untuk pergi ke masjid untuk sholat Jumat? Jawabnya boleh, meskipun telah terdengar adzan. Kemudian al-fasid atau batal dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang pergi, dia'an sia-sia, khusran, merugi. Secara istilah adalah yang tidak terwujud dampak dari perbuatan tersebut, baik perbuatan itu berupa ibadah atau transaksi. Maka ibadah yang fasid adalah yang tidaklah gugur dengannya azimah kewajiban. Catatan kaki, nah ini adalah minal wajibat, untuk penunaian kewajiban. Wala yaskutu bi at-talab, tidaklah gugur dengannya perintah. Nah ini berkenaan dengan al-mustahabbat. Semisal sholat fardu sebelum waktunya, maka akad yang fasid adalah yang tidak terwujud dampaknya. Kabai ilmu juhul, semacam menjual barang yang tidak diketahui kadarnya, tidak diketahui bentuknya. Semisal jual beli janin yang ada dalam perut induknya, maka ini baik majhul, menjual sesuatu yang tidak diketahui, atau menjual hewan yang hewan tersebut kabur, menjual unta dan untanya posisinya sedang kabur, maka itu baik majhul. Dan semua kullu fasidin minal ibadati wal uqud, maka semua ibadah dan transaksi yang batal, demikian juga semua persyaratan dan perjanjian yang batal, hukumnya adalah haram. Li'anna dhalika min ta'ati hududillahi, karena ini termasuk melanggar batasan Allah, dan ini tergolong menjadikan ayat Allah sebagai bahan ejekan. Sedangkan untuk syarat dan perjanjian yang batal, karena Nabi SAW mengingkari orang yang mensyaratkan persyaratan laisat fi kitabillah, yang tidak ada, itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Namun perlu diketahui bahasanya para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahasanya transaksi yang batal, transaksi yang fasid itu tergolong shagair. Transaksi yang fasid itu tergolong dosa kecil. Ketika seorang dengan sengaja melakukan transaksi yang tidak sah, maka dia melakukan hal yang haram, dan tentu hal yang haram itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Kata fuqaha Syafi'iyah, haramnya di sini adalah dosa kecil, sebagaimana disampaikan di Hasyiah I'anatut Thalibin. Kemudian fasid dan batil itu maknanya sama kecuali dalam dua kasus. Yang pertama dalam kondisi ihram, yaitu ihram haji. Mereka ulama membedakan antara batil dan fasid. Fasid adalah manakala muhrim, orang yang dalam kondisi ihram, wati afihi, menyetubuhi istrinya sebelum melakukan tahalul pertama. Ya, sedangkan batil adalah manakala jamaah haji tersebut murtad dari Islam, maka hajinya atau ihramnya disebut batil. Kemudian yang kedua tentang akad nikah. Mereka para fuqaha membedakan antara fasid dan batil. Fasid adalah pernikahan yang diperselisihkan ulama ketidaksahannya. Contohnya nikah tanpa wali, seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Ini seorang wanita mengatakan pada seorang laki-laki, kunikahkan diriku kepadamu dan seterusnya. Yang ini sah menurut Al-Imam Abu Hanifah, dan ini adalah nikah yang tidak sah menurut mayoritas para ulama, dan inilah yang benar. Sedangkan batil adalah pernikahan yang disepakati ketidakabsahannya. Contohnya menikahi wanita yang masih menjalani masa iddah, dia sudah dicerai oleh suaminya namun masa iddahnya belum selesai. Maka ini akad nikah yang batal dengan sepakat para ulama. Ya, apalagi kalau nyata-nyata dia masih istri sah seorang laki-laki, tentu lebih batal lagi pernikahannya. Boleh jadi wanita tersebut kabur dari suaminya, kemudian di tempat kaburan dia nikah lagi. Maka ini nikah yang batil, nikah yang tidak sah dengan sepakat ulama. Kemudian kita masuk pada bab tentang ilmu. Di catatan kaki, Syaikhul Utsaimin mengatakan, kami masukkan bab pembahasan tentang ilmu dalam usul fikih, karena fikih adalah mengetahui hukum syar'i. Dan pengetahuan itu bisa jadi statusnya ilmu atau yakin, dan bisa jadi prasangka kuat. Oleh karena itu kita perlu mengetahui ilmu dan mengetahui apa itu prasangka. Ya, maka pengertian ilmu, ilmu adalah idraku syai', memahami sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan keadaan senyatanya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang tegas, tanpa syak, tanpa ragu-ragu. Semacam kita idrak faham dan mengerti kalau keseluruhan lebih besar dari bagian. Demikian juga contoh yang lain, ini berarti tentang sedangkan contoh berkenaan dengan hukum syar'i, niat itu syarat sah ibadah. Maka tadi di definisi ilmu, maka dikatakan yang namanya ilmu adalah idraku syai', paham sesuatu. Sehingga tidaklah termasuk ilmu adamul idrak bil kuliyah, orang tidak mengerti dan tidak faham sama sekali. Orang yang sama sekali tidak mengerti dan tidak faham disebut dengan sebutan al-jahlul basit. Adalah bodoh yang sederhana. Contohnya ada orang yang ditanya kapankah terjadi perang Badar, dan dia memang tidak tahu, sehingga dia pun mengatakan saya tidak tahu. Kemudian alamma huwa alai, sesuai dengan keadaan senyatanya. Maka tidak termasuk ilmu mengetahui sesuatu dalam bentuk menyelisihi keadaan senyatanya. Orang itu tahu, namun pengetahuannya tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya. Ini disebut al-jahlu al-murakab, kebodohan yang bertumpuk. Catatan kaki, li'anna sahibahu, karena orangnya tidak tahu, dan yang kedua, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nih, maka dia memiliki dua kebodohan. Yang pertama, dia tidak tahu jawaban yang benar, ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu tentang dirinya, kalau dirinya adalah orang yang sebenarnya tidak tahu. Al-jahlu al-murakab itu terjemah bahasa Indonesianya sok tahu. Contohnya, seorang yang ditanya kapankah terjadi perang Badar, dengan mantap dia bilang tahun ketiga Hijriah. Padahal terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dengan mantap dia ngomong itu tahun ketiga, tanpa merasa berdosa, merasa bersalah, mengatakan tahun ketiga. Nah, ini namanya orang yang sok tahu, bahasa Arabnya jahil murakab. Kemudian unsur yang ketiga untuk disebut ilmu adalah idrokan jaziman, pemahaman dan pengetahuan yang tegas tanpa ragu. Maka tidak termasuk ilmu paham sesuatu, namun ghairu jazimin tidak tegas. Artinya indahu menurut dia yahtamil dimungkinkan ayakuna ala ghairil wajillati adrokahu, bahwasannya yang benar itu adalah dalam bentuk beda dengan bentuk pengetahuan yang dia pahami. Maka dalam dirinya indahu menurut dia dimungkinkan bahasanya yang benar tidak sebagaimana yang saya pahami. Maka kondisi ini tidak disebut ilmu, karena ini yang disebut dengan prasangka. Kemudian jika ada yang lebih kuat indahum menurut dia pribadi, salah satu dari dua kemungkinan itu ada yang lebih tepat, farajih dhanun, maka yang tepat itu, itulah yang disebut prasangka. Yang tidak tepat itu disebut waham, salah sangka. Maka seorang ditanya, kapankah perang Badar terjadi? Dia mengatakan, kayak-kayaknya tahun 2 Hijriah. Dia tidak yakin. Dia tidak yakin. Nah ini, dan itu memang sesuai, itu sesuai dengan realita, namun untuk dia sendiri ini bukanlah satu hal yang dia mantap untuk mengatakan demikian. Maka ini dhon, sangkaan kuat. Sedangkan kalau dia mengatakan kayak-kayaknya itu tahun 3 Hijriah, kita sebut dia jatuh dalam waham. Dia jatuh dalam waham. Tidak kita katakan dia dusta, kita katakan dia mengalami waham. Wa in tasawa, dan jika sama kuat sehingga dia tidak bisa memastikan, fawasyak, maka itu yang disebut dengan ragu-ragu. Wa bihadza, dengan orang ini jelaslah bahasanya ana ta'alluq al-idrak bil asya kal ati, hubungan pengetahuan dengan objek pengetahuan itu kal ati sebagai berikut. Ada yang disebut dengan ilmu, paham sesuatu alamah wa alaih, sesuai dengan keadaan senyatanya, idrakan jaziman, dengan paham yang tegas, dengan pengetahuan yang tegas. Yang kedua adalah jahlun basiton, adalah bodoh yang sederhana, yaitu tidak faham dan tidak mengerti sama sekali. Kebodohan yang bertumpuk, yaitu faham sesuatu non dalam bentuk yang menyelisihi keadaan senyatanya. Dan faham sesuatu dan itu betul, faham sesuatu dan itu benar dan itulah realitanya, namun ma'ihtimali diddin marjuhin, namun dalam dirinya terdapat adanya kemungkinan kemungkinan yang lain, diddin kebalikan dari apa yang dia sangka, dan itu marjuhin, itu yang tidak tepat. Waham, faham sesuatu. Faham sesuatu, namun dalam dirinya terdapat kemungkinan. Kemungkinan tersebut adalah did, kebalikan dari apa yang dia sangka, dan kebalikan tersebut, itu rajih, itulah yang tepat. Itulah yang tepat. Kemudian syak, ragu-ragu, faham sesuatu, dan dalam dirinya terdapat ihtimal kemungkinan yang lain, did, itu kebalikan dari apa yang dia pahami, musawin, yang itu sama kuatnya. Kemudian ilmu itu ada dua macam. Ilmu terbagi menjadi dua macam, doruri dan nadhari. Ya, doruri itu dalam bahasa Indonesia disebut aksiomatis. Ya, pengetahuan yang bersifat aksiomatis. Tidak perlu semua orang sudah ngerti. Tanpa pembahasan, tanpa penelitian, semua orang sepakat. Ilmu daruri adalah mayakun idrakul ma'lum fihi darurian. Faham dengan objek pengetahuan itu bersifat daruri. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, mesti faham, mengerti seperti itu. Artinya yutaru ilaihi, orang itu dipaksa untuk menerima pengetahuan tersebut, min ghairi nadharin wala istidlalin, tanpa nadhar, tanpa telaah, wala istidlal, tanpa mencari dan bertanya dalilnya atau argumennya. Contohnya pengetahuan, bahasanya keseluruhan lebih besar dari sebagian. Keseluruhan sesuatu itu lebih besar daripada bagian dari sesuatu tersebut. Kemudian api itu panas. Ya, maka ini contoh ilmu daruri yang tidak berkenaan dengan agama. Dan ada pengetahuan daruri berkenaan dengan agama, yang ini nanti disebut dengan ma'lum minad-dini bidarurah. Ma'lum minad-dini bidarurah. Ya, secara pasti semua orang Islam telah mengetahui kalau itu bagian dari ajaran Islam. Semisal pengetahuan bahasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan ada orang Islam yang tidak tahu. Itu berarti ma'lum minad-dini bidarurah. Ma'lumnya ilmunya adalah bidarurah aksiomatis, minad-din, bagian dari agama. Kemudian ada ilmu yang bersifat nadhari. Itulah pengetahuan yang memerlukan nadhar, telaah, wal istidlal, dan bertanya atau membahas dalil, argumen, dan alasannya. Contohnya berkenaan dengan masalah agama, pengetahuan tentang wajibnya niat dalam sholat. Kemudian pembahasan tentang al-kalam atau perkataan. Kalam dalam bahasa Arab adalah lughatan, ta'rifu pengertiannya. Kalam lughatan dalam bahasa Arab, lafaz yang dibuat untuk makna tertentu. Sedangkan secara istilah adalah lafaz yang mufid, yang memberikan faedah. Contohnya adalah Allah adalah Rabb kita. Kemudian contoh kalimat yang lain, Muhammadun Nabiyuna, Muhammad adalah Nabi kita. Catatan kaki, yang dimaksud dengan lafaz adalah apa yang tulfadu bihi, terlontarkan dari mulut, biharfin wa sautin, yang itu ada hurufnya dan ada suaranya. Sedangkan mufid matamma bihi al-makna, sempurna dengannya makna atau pesan. Pesan yang terkandung, yang menjadi muatannya itu pesan yang sempurna. Kemudian aqalu ma yata'alafu minhul kalam, minimal untuk terbentuknya kalimat adalah dua isim atau fi'il ditambah isim. Contoh yang pertama dua isim Muhammad Rasulullah. Contoh yang kedua fi'il dan isim istaqoma Muhammadun. Ya, wawahidul kalami kalimatun. Dan tunggalnya atau unsur penyusun kalam adalah kalimah atau kata. Dan definisi kalimah adalah al-lafdzul maudhu'u, adalah satu lafaz yang dibuat untuk memberi makna atau pesan tunggal. Boleh jadi dia nama, fi'il atau huruf. Dia adalah isim, fi'il atau huruf. Isim, satu hal yang memberikan makna pada dirinya. Min ghair tanpa isyar menunjukkan waktu. Wa ya salah satu anwa, ada tiga macam. Isim ada tiga macam yang berkenaan dengan masalah usul fikih. Macam yang pertama, ma yufidul umuma. Isim yang menghasilkan makna general. Contohnya adalah isim mausul. Yang dimaksud dengan umum di sini, catatan kaki, sumul mencakup semua afrod anggota madalla alaihi, apa yang jadi kandungannya. Kemudian yang kedua, ada isim yang yufidul itlaq, menghasilkan makna mutlak. Contohnya nakirah fi siyaqil itsbat. Ya, adanya isim nakirah dalam kalimat positif. Hadara talibun. Maka hadara talibun itu menghasilkan mutlak. Itu menghasilkan makna mutlak, bukan makna umum. Ini namun mutlak. Ini. Dan nanti akan kita bahas di belakang perbedaan mutlak dengan umum, itlak dengan umum, atau mutlak dengan am. Atau di sini ada sedikit penjelasannya di catatan kaki. Yang namanya mutlak atau itlak, yasmul ayya wahidin min jinsihi, mencakup satu dari anggotanya, dari jenisnya, yaitu anggotanya. Tadi hadara talibun, maka itu cuma mencakup, yang namanya talibun itu cuma mencakup satu dari orang yang layak untuk disebut talib. Min ghairi tikrarin, tanpa berulang. Contohnya, aktik rokobatan mu'minatan, merdekakanlah budak yang beriman. Maka yang dimaksudkan bukanlah kullu rokobatin, memerdekakan semua budak yang dimiliki oleh orang itu. Nah, yang dimaksudkan adalah satu budak saja yang beriman, siapapun dia. Dan ini tidak berulang. Tidak berulang di sini artinya, jika telah diambil budak A, maka budak B tidak masuk. Kalau orang tersebut punya 5 budak di rumahnya, merdeka kalah seorang budak karena kamu telah melanggar sumpah. Maka ada A, B, C, D, E. Itu tidak berulang, cuma untuk satu saja. Kalau diisi budak A, maka tidak termasuk di dalamnya budak B dan yang lain. Kalau itu yang dipilih adalah budak B, maka A dan yang lain tidak termasuk. Kemudian yang ketiga adalah kata yang yufidul khusus, menghasilkan makna khusus. Katanya disebut khas. Khusus sama khas. Khas itu katanya, khusus itu makna yang ada dalam di dalamnya. Itlak sama mutlak. Ini kata namanya mutlak. Maknanya namanya itlak. Umum dengan am. Am itu untuk label, untuk lafadznya, kata-katanya. Umum adalah makna yang terkandung di dalam kata tersebut. Kal a'lam, contohnya nama Zaid, Muhammad, Ibrahim atau yang lain. Kemudian fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Wa asy'ara bihayatihi. Dan bangunan kata tersebut, asy'ara, menunjukkan salah satu dari tiga waktu, boleh jadi waktu yang lampau seperti fahima atau mudore, yafhamu atau amr, contohnya ifham. Maka asy'ara bihayati, bentuknya menunjukkan adanya salah satu waktu, bukan bangunannya. Kalau menunjukkan waktu itu berdasarkan bangunannya, maka dia isim. Ini contohnya syahrun, usbu'un, yaumun, lailun, naharun. Itu menunjukkan waktu dengan bangunan katanya. Memang bangunan katanya itu adalah dibangun, kata ini dibangun untuk menunjukkan waktu. Nah, kalau ini tidak, dia tidak menunjukkan dengan bunyatihi, bukan dengan bangunannya, namun dengan bentuknya, bentuk katanya. Bentuk katanya itu menunjukkan muatan waktu. Adapun bangunannya tidak menunjukkan waktu. Bangunan kata itu tidak menunjukkan waktu. Dan kaidah penting tentang fi'il berkenaan dengan ilmu usul fikih, yaitu wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umumalahu. Ini kaidah fi'il dengan berbagai macam bentuknya itu yufidul itlaq, itu menghasilkan makna mutlak, tidak menghasilkan makna umum. Dan ada beda antara itlaq dengan umum. Kemudian harf. Harf adalah kata yang menunjukkan makna, namun makna fi ghairi, pada yang lain. Di antaranya, yang ini yang penting berkenaan dengan usul fikih, wawu. Wawu itu ta'ti atifatan tufidu istiraqa al-muta'atifaini fil hukmi. Maka wawu itu ta'ti datang, fungsinya atifah untuk penyambung. Maka dia menunjukkan istiraq, adanya titik kesamaan di antara al-muta'atifaini, dua hal, dua kata yang disambungkan, punya istirak kesamaan fil hukmi, dalam predikatnya, dalam hukumnya, dalam pesannya. Wala taqtadi tartiba, dan tidak menghasilkan urutan, namun juga wala tunafihi, tidak mengingkari adanya urutan. Ila bidalilin, maka menegaskan adanya urutan ataukah tidak, itu perlu dalil, perlu pertimbangan, perlu alasan. Contoh penggunaan kata ini, kita misalnya di ayat wudu. Ayat wudu itu menggunakan wawu. Ayat wudu itu menggunakan wawu. Idza kuntum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Maka kalau mau salat, wudulah. Caranya farsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai siku. Maka pakai wawu. Apakah ayat ini menunjukkan bahasanya wudu itu harus urut wajah, kemudian tangan, dan seterusnya sampai kaki, padahal semuanya dihubungkan dengan kata-kata wawu, dengan wawu. Maka berdasarkan penjelasan di sini, ya, maka antara basuh wajah dengan basuh tangan, ya, ada wawu sehingga fungsinya cuma istirak fil hukmi, adanya kesamaan dalam hukum, yaitu kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari wudu. Basuh wajah, basuh tangan itu bagian dari wudu. Namun tidak menunjukkan urutan, tidak pula mengingkari urutan. Tidak menunjukkan urutan, tidak bisa disimpulkan dari semata-mata farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, itu tidak menunjukkan urutan wajah dulu baru tangan. Namun juga tidak mengingkari adanya urutan. Tidak menggari adanya urutan. Maka urutan, urut, wajib urut ataukah sunnah urut, itu harus ada alasan eksternal, ada alasan tambahan. Maka alasan yang diajukan oleh jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih, bahasanya wudu itu harus urut. Alasannya adalah karena terdapat satu mengusap di antara dua basuhan. Maka ini menunjukkan bahasanya wawu di sini diinginkan dengan wawu di sini urutan. Yang diinginkan dengan wawu di sini adalah urutan. Karena ada wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada satu satu mengusap di antara dua membasuh, yaitu mengusap rambut kepala. Yang ini sebelumnya adalah tangan dibasuh diguyur dan kaki dibasuh dan diguyur, dimunculkan tengah-tengahnya satu hal yang diusap. Maka ini indikator menunjukkan bahasanya wawu di sini menunjukkan urutan. Ditambah indikator yang lain, hadis praktek Nabi dalam wudu, semua sahabat yang meriatkan praktek wudu Nabi, semuanya Nabi urut. Untuk empat anggota yang disebutkan oleh ayat, Nabi urut. Ya, untuk wajah dan tangan, kepala dan rambut kepala dan kaki, itu pasti Nabi urut demikian. Maka ini indikator yang lain. Oh, menunjukkan bahasanya wawu di sini adalah untuk menunjukkan urutan. Maka kita katakan wawu di sini menunjukkan urutan pakai argumentasi yang lain. Tidak bisa semata-mata dengan huruf wawunya. Karena huruf wawu itu latak tadi tartiba walatunafihi. Karena huruf wawu itu netral. Sikap wawu dalam masalah ini adalah netral. Tidak menunjukkan urutan, tidak pula mengingkari urutan. Kemudian fa. Fa itu ta'ti atifatan, dia datang dengan fungsi dan tugas menjadi penghubung. Fatufidul istirak al-muta'atifa ini, maka menghasilkan makna istirak kesamaan muta'atifa ini, dua hal yang disambungkan fil hukmi dalam nilai ma'at tartib. Namun dia mengandung makna plus tartib menunjukkan urutan. Wa ta'kib, dan menunjukkan ta'kib tanpa jeda. Ya, sebagaimana misalnya dalam hadis, ya, ketika Nabi ngasih pelajaran tentang bagaimana sholat yang benar kepada orang yang tidak bisa sholat, Nabi katakan, Idza kumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Jika kamu mau salat, berwudulah secara sempurna, thumma kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, lantas bertakbirlah. Maka fakabbir di sini menunjukkan urutan, menghadap kiblat dulu, baru kemudian takbiratul ihram, dan tidak ada jeda yang menyelingi di antara perbuatan, dua perbuatan ini. Wata'ti dan terkadang fungsi fa itu sababiyah. Fa, terkadang fa itu artinya karena. Kalau dia sababiyah, fatufitu ta'lila. Maka dia menghasilkan tufitu ta'lila, berfaedah untuk menyebutkan illah, alasan kenapa itu disyariatkan dan dituntunkan. Kadang-kadang fa itu memiliki fungsi untuk menyebutkan alasan kenapa demikian. Kemudian lam jer itu memiliki sejumlah makna, di antaranya adalah li ta'lil, untuk menunjukkan sebagai alasan, bisa tamlik, bisa untuk menunjukkan kepemilikan, dan bisa juga terkadang ibahah, untuk menunjukkan boleh. Dan ibahah di sini, boleh di sini artinya tidak terlarang, bisa jadi wajib, bisa jadi yang lain, yang penting tidak terlarang. Dan itu lamjer dalam bahasa fukoha, ini lamjer dalam bahasa para ulama fikih. Maka ketika di kitab-kitab fikih, di matan kitab fikih, maka misalnya kita jumpai ini, lil insani ayaf ala kada wa kada, maka li di situ artinya ibahah, boleh bagi seseorang untuk melakukan hal ini dan hal itu. Dan ala al-jarah, ala yang huruf jer memiliki sejumlah makna, diantaranya al-wujub, dan itu makna ala dalam bahasa fukoha di buku-buku matan fikih. Alal mukallafi kada wa kada, atas mukallaf, itu bacanya wajib atas mukallaf untuk melakukan demikian dan demikian. Kemudian aksamul kalam, macam-macam kalimat-kalimat. Mungkin biktibar dengan melihat, mungkin tidak dilabeli jujur ataukah adami tidak jujur alias dusta, terbagi menjadi dua macam, yaitu kalimat berita dan kalimat non-berita, yang dalam bahasa Arab disebut, yang dalam ilmu balaghah disebut dengan sebutan insya'. Maka kalimat berita adalah kalimat yang mungkin diberi label jujur atau dusta dengan semata-mata melihat teksnya tanpa melihat, ya, dengan tutup mata dengan siapakah penuturnya. Ya, dengan tutup mata siapakah penuturnya. Maka Muhammad Rasulullah itu kalimat berita. Ya. Itu kalimat berita. Kalau kita tidak melihat, kalau kita tidak melihat penuturnya, kita tidak melihat penuturnya, maka statusnya mungkin dusta dan mungkin benar. Mungkin benar sesuai dengan kenyataan dan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kita tutup mata dengan siapakah penuturnya. Meskipun kalimat berita ini bisa kemudian berubah status dia 100% jujur sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena melihat penuturnya. Karena ini ayat Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahum asyidaw alal kufar wahamma'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang bersama mereka. Keras terhadap orang kafir dan lemah lembut dengan sesama orang yang beriman. Maka ketika kita melihat oh penuturnya adalah Allah dalam Al-Quran, ya mungkin 100% ini benar. Namun jika definisi ini adalah membahas bidzatihi, lidzatihi, ya artinya tutup mata dengan siapakah penuturnya. Maka dia adalah kalimat yang mungkin diberi label jujur ataukah dusta. Wawu di sini artinya au. Ya, jujur benar ataukah bohong. Maka tidak termasuk khobar adalah al-insya, kalimat non-berita. Kalau kalimat insya itu tidak mungkin diberi label jujur ataukah dusta. Fa'inna matlulahu karena isi kalimat insya laisa mukhbaran anhu, bukalah objek berita. Sehingga bisa kita katakan innahu sidqun, itu jujur sesuai dengan kenyataan, atau kodusta tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh kalimat non berita, kalimat pengandaian. Seandainya saya seekor burung, saya akan terbang keliling Indonesia. Itu tidak bisa kita katakan ini dusta dan tidak dusta. Bisa? Ini bohong? Enggak bisa. Oh, itu bohong, kamu bohong. Enggak. Kalau saya mengatakan saya burung, ah itu saya bohong. Tapi bisa dikasih label bohong dan tidak. Non jika kalimat pengandaian enggak bisa. Andai aku adalah seekor burung, aku akan terbang keliling Indonesia. Aku akan terbang keliling Nusantara. Nah, itu enggak bisa kita kasih label ucapan ini dusta. Atau kita kasih label ucapan ini benar. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena memang isinya, madlulnya itu bukan mukhbar anhu, bukan objek berita. Ya kalau itu objek berita, hatta yumkina mungkin kita katakan itu benar ataukah dusta. Ya tadi yang namanya kalimat berita yang dimaksudkan di sini adalah lidzatihi, dengan melihat redaksi kalimat itu sendiri. Ya, maka tidak termasuk dalam hal ini adalah berita yang tidak mengandung kemungkinan jujur atau tidak mengandung kemungkinan bohong, namun dengan melihat al-mukhbir bihi, pembawa beritanya. Karena memang berita kalau melihat mukhbir bihi, siapakah yang membawa berita, tentu berita bisa kita bagi menjadi tiga macam. Pertama, berita yang mungkin kita labeli bohong. Tidak mungkin kita labeli bohong. Berita dari Allah, berita dari Rasulnya, as-sabit anhu, dengan sanad yang valid anhu dari Rasul. Dan yang kedua, yang tidak mungkin wasfuhu bil kadhibi. Tidak mungkin kita labeli sebagai berita yang benar, semacam berita tentang hal yang mustahil. Mustahil di sini syar'an, boleh jadi mustahil menurut syariat atau mustahil menurut akal sehat. Contoh mustahil menurut syariat, berita orang yang mengaku-ngaku jadi rasul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh mustahil menurut akal sehat, berita tentang terkumpulnya naqidain, dua hal yang bertolak belakang, yang saling menggantikan. Semacam gerak dan diam untuk satu benda di waktu yang sama. Maka berkenaan dengan hal yang bertentangan, dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Dua hal yang bertentangan dalam bahasa Arab itu punya dua istilah. Yang pertama naqidain. Nakidain itu dua hal yang bertentangan dan dia saling menggantikan. Bertentangan dan saling menggantikan. Jika ada A, maka B tidak ada. Jika ada B, A-nya tidak ada. Contohnya, gerak dan diam. Gerak dan diam. Itu saling menggantikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kumpul. Dan tidak mungkin hilang dua-duanya. Tidak mungkin kumpul pada satu benda dan tidak mungkin hilang dari, tidak mungkin dua-duanya hilang dari benda tersebut. Oh, meja itu diam sekaligus bergerak, itu enggak bisa. Orang itu diam sekaligus bergerak, enggak bisa. Namun hilang dua-duanya juga tidak bisa. Meja itu tidak diam dan tidak bergerak, nah, itu enggak bisa. Orang itu tidak diam dan tidak bergerak. Diam tidak, bergerak juga tidak. Itu juga tidak bisa. Itu namanya nakidain. Dua hal yang bertentangan, yang saling menggantikan. Kemudian yang kedua ada diddain. Diddain, dua hal yang bertentangan, namun ya, tidak saling menggantikan. Ya, dia tidak bisa kumpul, namun bisa hilang dua-duanya. Ya, itu dua hal yang kumpul di satu benda tidak mungkin. Namun hilang dari dua-duanya mungkin. Namanya diddain. Contohnya merah, contohnya hitam dan putih. Lawan putih hitam, lawan hitam putih. Tidak mungkin benda ini pakai sudut pandang yang sama, benda yang sama di waktu yang sama, pakai sudut pandang pengamatan yang sama, dia hitam sekaligus putih. Itu orangnya kulit hitam sekaligus kulit putih, itu tidak mungkin. Orangnya sama, sudutnya sama, waktunya sama. Kalau sudutnya beda boleh jadi depan hitam, belakang putih, bisa. Tapi kalau sudutnya sama, tidak mungkin. Ini lihatnya, lihat bagian depan semua. Itu hitam sekaligus putih, tidak bisa. Namun, bisa dua-duanya bisa hilang. Bisa-bisa, dua-duanya bisa hilang. Benda itu tidak hitam sekaligus tidak putih. Kenapa? Warnanya merah. Maka orang yang mengkabarkan nakidain atau mengkabarkan diddain, itu kita katakan ini mustahil aklan. Ada orang yang bilang, oh gelas itu diam sekaligus bergerak, mustahil. 100% bohong. Atau dia mengatakan gelas itu warnanya hitam sekaligus putih. Nah, itu kita katakan 100% ini berita yang bohong. Kemudian kalau melihat berdasarkan siapakah penutur, maka mungkin kalimat yang ketiga adalah kalimat yang mungkin kita labeli jujur ataukah dusta. Ima ala sawa, boleh jadi itu dengan kadar yang sama, 50-50, 50-50, atau rojahan, lebih kuatnya salah satu dari keduanya. Semacam berita yang disampaikan oleh seseorang tentang tibanya ghaibin, orang yang safar dan semacam itu. Maka berita yang beliau katakan, Ja'a Zaidun, itu, dan kita tidak kenal orang ini, kualitas kejujurannya dan sebagainya, maka beritanya mungkin dusta, mungkin benar. Kemudian kalimat jenis yang kedua adalah kalimat non berita, dalam bahasa Arab jadi disebut insya. Yaitu kalimat yang tidak mungkin kita beri label jujur dan dusta. Contohnya kalimat perintah, kalimat larangan. Contoh yang lain adalah kalimat tanya, kalimat pengandaian. Kalimat tanya itu tidak bisa dikasih label jujur dan dusta. Apakah Anda seorang mahasiswa? Itu kalimat ini tidak bisa kita katakan kalimat itu dusta, enggak. Dia kalimat tanya. Atau kita katakan pertanyaan itu Bohong itu tidak bisa, pertanyaan kok bohong. Kalimat tanya itu tidak, kalimat insya tidak bisa dikasih label jujur ataukah dusta. Contoh yang lain adalah perintah dan larangan. Semisal firman Allah, sembahlah Allah. Ya, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Waqad yakunul kalamu, namun ada kalimat yang dia kalimat berita sekaligus non berita, namun dengan dua sudut pandang yang berbeda. Cemacam ijab kabul dalam akad, yang ijab kabulnya dalam bentuk kata-kata. Misalnya bi'tu, saya jual barang ini, kemudian diterima qabiltu. Fa innaha, maka kalimat ini bi'tu dan qabiltu di sini melihat dalalatiha, bahasanya kata tersebut mengacu kepada ma fi nafsil aqid, apa yang ada dalam hati pelaku transaksi, maka dia kalimat berita. Maka dia kalimat berita. Kalau ini melihat bahasanya kata ini referen kepada isi hati orang itu kalau dia mau menjual barang, atau dan ini mau menerima menjual, dan ini yang qabil itu mau membeli, maka dia kalimat berita. Wa bi'tibari tartubil aqdi, namun dengan melihat dampak dari akad, konsekuensi dari akad, alaiha berdasarkan ungkapan di atas, maka dia insya. Maka dia adalah insya kalimat. Dia adalah kalimat yang tidak bisa kita katakan dusta ataupun bohong. Dusta, bohong ataupun jujur. Kalau melihat dampak akadnya, bahasanya maksud dari bitu aku menjual, milikilah hal ini, milikilah barang ini, milikilah barang ini, maka dia kalimat insya. Contoh waqatnya tibil kalam, dan terkadang ada satu kalimat yang datang dalam bentuk kalimat berita, namun wal muradu bi maksudnya adalah insya. Wabil aksi, dan terkadang ada kalimat insya namun maksudnya berita, dan itu pasti li faedah karena maksud tertentu. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, dan wanita yang dicerai menunggu, menjalani masa tunggu selama 3 kuruk 3 kali haid. Maka mereka menunggu, di sini kalimatnya bisuratil khobar, bentuknya adalah kalimat berita. Wanita yang dicerai itu menjalani masa tunggu 3 kali haid, itu kalimat berita. Namun yang dimaksudkan, pesan yang diinginkan adalah perintah. Loh, kenapa kok dibuat seperti itu? Wa faidatu dzalika, faedahnya untuk menegaskan dilakukannya apa yang diperintahkan. Dilakukannya apa yang diperintahkan, hatta sampai-sampai seakan-akan hal yang diperintahkan itu telah menjadi realita yang diobrolkan. Kasifatin min sifatil ma'muri, sehingga realita itu telah menjadi salah satu sifat hal yang diperintahkan. Maka ini maksudnya adalah perintah, namun menggunakan kalimat berita. Tujuannya apa? Seakan-akan itu sudah jadi praktek nyata. Padahal ini baru keluar pertama kali. Seakan-akan sudah dilaksanakan, sudah bisa jadi objek berita dan cerita. Maka dilakukannya hal ini seakan-akan adalah sifat yang melekat. Dilakukannya hal ini adalah sifat yang melekat pada masalah ini. Kebalikannya, kalimat insya maknanya adalah kalimat berita. Waqala ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, memprovokasinya untuk melakukan kekafiran, ikutilah jalan kami, wal nahmil, dan ndaklah kami yang akan, dan pikulkanlah dosa-dosa kalian kepada kami. Ini terjemah bebasnya demikian. Ikuti kami dalam jalan kekafiran, dan pikulkanlah dosa-dosa kalian, dosa kafir kalian, dosa murtad kalian kepada kami. Wal nahmil, ini adalah bentuk perintah. Dan perintah berarti kalimat insya. Namun yang dimaksudkan adalah kalimat berita kami akan memikul. Tujuannya adalah tanzilu syai' al-mukhbar anhu, memposisikan sesuatu yang menjadi objek berita manzilat al-mafrudi, di posisi al-mafrud, sesuatu yang wajib, al-mulzambi, sesuatu yang harus. Maka ini mau menunjukkan itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian. Kalian ikuti jalan kami dalam kesesatan, sebuah kepastian dan keniscayaan akan kami pikul dosa-dosa kalian. Itu pesan tambahan yang diinginkan dengan bentuk ini, yaitu inginnya adalah kalimat berita, namun pengungkapannya diungkapkan dengan kalimat insya, kalimat non berita. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.